yaknya diganti dengan mim. Ad-dalah alal jam'i, yang menunjukkan tentang al-jam'u, pengumpulan. Wa ka'anna da'iya jama'a qalbahu 'ala Allah. Seolah-olah orang yang sedang berdoa itu mengumpulkan hatinya, mengkonsentrasikan perhatiannya kepada Allah. Maka doa yang disukai oleh Allah dan diijabahkan oleh Allah adalah doa dari hati yang khusyuk. Allah tidak suka dan Allah tidak memperhatikan serta Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang ghafil, yang lemah, yang tidak khusyuk. Kenapa mim diakhirkan? Yaitu li'ajlil bada'ati bismillah, dengan tujuan menjadikan nama Allah di depan, mengedepankan nama Allah. Jadi bukan dia Allah, tapi Allah dulu, kemudian ya-nya diganti dengan mim. Qawluhu la taj'al qabri watanan yu'bad, jangan engkau jadikan kuburku ini ya Allah, kuburku nanti ya Allah, watanan yu'bad, sebagai berhala yang disembah-sembah. Nanti akan dibahas oleh beliau, apakah doa Nabi ini dikabulkan atau tidak. La lid-du'a, la di sini, janganlah ini, bukan larangan, tetapi permohonan. Karena tidak mungkin Nabi melarang Allah, tidak mungkin kita bisa melarang Allah. Maka ketika kita mengatakan ya Allah, jangan turunkan hujan dulu, ya Allah, jangan bikin sakitku terlalu lama, jangan ini ya Allah, jangan itu, maka itu bukan larangan, tetapi doa, permohonan. Walaupun diawali dengan lafaz jangan. Kalau sekali lagi, tidak mungkin kita memerintah kepada Allah, maka itu permohonan. Li'annaha talabu min Allah, kata hal tersebut talab, memohon, meminta kepada Allah, bukan menyuruh. Adapun Allah mengatakan la taqrabu zina, misalnya, jangan kalian dekati zina, maka ini bukan permohonan, ini bukan permintaan, ini bukan doa, tetapi perintah. Ya, lafaznya sama, maksudnya beda. Sama ketika malaikat bersolawat kepada Nabi, kaum muslimin bersolawat kepada Nabi, solawat kita kepada Nabi, ya sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, Allahumma salli alaihi, doa. Tapi bagaimana salawat Allah kepada Nabi? Apakah juga doa? Tentu tidak. Allah berdoa kepada siapa? Ya, maka salawat Allah kepada Nabi adalah salam. Pujian. Allah bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka salawat Allah tidak sama dengan salawat malaikat, juga tidak sama dengan salawat kita semua. Salawat Allah untuk Nabi adalah pujian. Ketika Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, Muhammad, sungguh engkau berada dalam akhlak yang agung, ini berarti Allah sedang bersalawat kepada Nabi, memuji Nabi. Wa taj'al ay tusayyir, maksudnya sama, menjadikan, jangan engkau jadikan. Wal maf'ul al-awwal laha qabri wa tsani wa tsalith, maf'ul bih yang pertama qabri, maf'ul bih yang kedua watan. Ada fi'il, ada kata kerja yang maf'ulnya ada dua. Ini sama, bahasa Arab, bahasa Indonesia sama. Dalam bahasa Indonesia ada fi'il yang maf'ulnya ada dua. umumnya makul kasur ya. Saya makan nasi. Ya. Yeah. Saya minum air. Kan makulnya satu. Tapi ada kalanya makulnya dua. Seperti lafaz memberi. Saya memberi Ahmad uang. Maka Ahmad makul pertama, uang makul kedua. Ya. Yeah. Sama dengan menjadikan. Ya Allah, jangan jadikan kuburku wasanan. Maka makul yang pertama kubur, makul yang kedua wasan. Berhala. Ya. Yeah. Qauluhu yu'bad, disembah. Apa istilahnya? Ma'lum apa majhul? Ya. Iya, majhul. Jadi bukan menyembah, tapi disembah. Ya. Apa istilah bahasa kita? Menyembah menjadi disembah. Ya. Pasti ya. Majhul, istilahnya majhul. Kalau ma'lum pasti ada fa'ilnya. Tapi kalau majhul tidak ada fa'ilnya. Yang ada naibul fa'il. Ya. Ini sifatun liwatan. Sifat daripada watan. Sifat dari berhala itu yu'bad, disembah. Wahia sifatun kasifatun. Ini sifat yang kasif, yang terbuka. Li'annahu alwasanu huwalladhi yu'badu min dunillah. Karena wasan itu adalah semua yang disembah selain Allah. Berarti umum. Ya. Bisa patung, bisa gambar, bisa batu, bisa pohon, bisa kuburan. Nah, dalam hal ini kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terbuka kasifah umum. Ya. Yeah. Berbeda dengan tamatil atau timsal. Ini khusus. Khusus batu yang dibahas. Dan kebanyakan itu. Kebanyakan yang disembah oleh manusia, yang diberhalakan oleh manusia adalah batu. Maka kata Al-Quran, bahan bakar neraka adalah manusia dan batu. Batu apa? Batu yang banyak disembah oleh manusia. Dijadikan patung-patung. Kemudian وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar tersebut, memohon kepada Allah agar kuburannya tidak dijadikan berhala. Karena man kana qablana ja'alu qubur anbiya'ihim masajid. Karena umat-umat sebelum kita, Bani Israil, kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Nuh dan seterusnya, mereka menjadikan kubur-kubur Nabi menjadi masjid dan menyembah orang-orang soleh mereka yang sudah mati dan dibikin patungnya bagaimana Latta, Uzza, Hubal, Manat dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang soleh yang sudah mati lalu dibikin patungnya. Dengan demikian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir, takut. Maka beliau berdoa, memohon kepada Allah agar kuburannya tidak seperti kuburan para nabi yang lain. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal yang gaib. Nabi tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada kubur beliau, apa yang akan terjadi pada umat beliau, apa yang akan terjadi pada tahun sekian, kecuali yang diberitahu oleh Allah. Dan itu sedikit sekali. Apa yang Allah beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan terjadi meninggal beliau tentu sedikit dibanding yang beliau tidak tahu. Ya, sedikit. Kita hitung jumlahnya mungkin puluhan, mungkin ratusan, tapi dinisbatkan dibandingkan dengan apa yang Allah tidak beritahu kepada beliau, tentu sedikit. Jauh lebih banyak apa yang Allah sembunyikan dari beliau. Ya. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Tuhannya, meminta kepada Allah agar Allah tidak menjadikan kubur beliau menjadi berhala yang disembah-sembah. Lianna ja'watahu kullaha bitawqid wa muharabati syirk. Karena dakwah beliau, ya, yang terbesar adalah tauhid, memerangi syirik. Ini dakwah para nabi dan rasul yang terbesar. Salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya kedudukannya di bawah tauhid. Maka ketika ada orang salatnya tidak sah, puasanya tidak sah, dia dosa besar sekali, tetapi masih muslim, masih ada harapan masuk surga, belum murtad, belum keluar dari Islam. Tapi ketika tauhidnya batal, maka khairunil billah, dia keluar dari agama Islam dan kekal di neraka selama-lamanya. Maka hal terbesar yang diperhatikan oleh para imam, diawali oleh para nabi dan rasul, adalah tauhid. Yang pertama kali didakwahkan oleh para nabi dan rasul at-tauhid. Tidak ada perbedaan tauhid di antara satu nabi dengan nabi yang lain. 124.000 nabi semuanya sama dalam masalah tauhid. Tidak ada seorang nabi yang mengajarkan kepada umatnya Allah ada di mana-mana. Tidak ada. Allah ada di hati kita, tidak ada. Allah menangis, tidak ada. Ya, Allah bersedih, tidak ada. Semuanya sama mengatakan bahwa Allah bertawa, Allah bersemayam di atas, Allah turun setiap sepertiga malam ke langit dunia, dan seterusnya. Allah di langit, di atas langit, di atas. Lihat apa ucapan Fir'aun terhadap Musa ketika menghina Nabi Musa, meledek Nabi Musa. Dia perintahkan kepada pembantunya Hamad untuk apa? Untuk membuat bangunan yang tinggi. Agar apa? Agar aku bisa melihat Tuhannya Musa itu kayak apa. Berarti selama ini Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada semua orang termasuk kepada Fir'aun bahwa Allah di atas. Fir'aun yang menentang ini. Ya. Maka orang yang menentang bahwa Allah berada di atas, di atas langit, di atas, dia tentang. Menurut dia Allah ada di mana-mana, maka seolah dia mengikuti manhaj Fir'aun dalam masalah ini. Ya. Istadda ay aduma. Istadda keras, dahsyat, yang dimaksud besar. Ya. Besar apanya? Ghadabullah. Besar murka Allah. Sangat dahsyat murka Allah. Apa yang dimaksud murka Allah? Sifatun hakikiyatun tabitatun lillah. Sifat hakikat. Hakikat, kalau hakikat yang sebenarnya. Jadi bukan takwil. Bukan takwil. Oh, maksud marah itu anu, enggak. Oh, maksud wajah itu anu. Oh, maksud tangan Allah itu anu, tidak. Hakikat. Tangan Allah betul tangan Allah. Wajah Allah betul wajah Allah. Hakikatnya seperti itu. Murka Allah, betul-betul murka Allah, tidak yang lain. Sabitatun lillah, teguh, tetap ada pada diri Allah Azza wa Jalla. La tamasala ghadab al-makhluki la fil haqiqati wa la fil athar. Tidak sama dengan marahnya makhluk, sama dengan tangan Allah, tidak sama dengan tangannya makhluk. Wajah Allah tidak sama dengan wajahnya makhluk siapapun. Wajah Jibril, wajah Nabi Muhammad SAW, wajah hewan, wajah manapun tidak sama dengan wajah Allah. Begitu juga murka Allah. Wala fil asar, begitu juga asar. Orang kalau marah ada asarnya? Tentu ada. Ya, ada tandanya kalau marah itu. Ada akibatnya. Karena marah, maka wajah memerah, mata memerah, ya, suara bergetar. Oh, banting ini, banting itu. Nah, itu kita manusia. Allah tidak. Wa qala ahlu ta'wil, berkata ahlu ta'wil. Ta'wil semuanya batil? Tidak. Ta'wil ada yang hak, ada yang batil. Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Ta'wil yang hak. Ya. Ahlu ta'wil di sini ta'wil batil. Karena ingin menta'wil sifat Allah, memalingkan sebuah kata ke kata lain. Tangan diartikan kekuasaan, wajah diartikan ridha Allah. Istawa bersemayam ditakwilkan apa? Istaura menguasai. Takwil batil. Ya. Yakin ditakwilkan dengan mati. Hak apa batil? Hak. Takwil yang hak. Karena takwil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi tangan ditakwilkan dengan kekuasaan, wajah diartikan dengan ridha Allah, istawa ditakwilkan dengan istaula, ini batil. Kenapa batil? Karena tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Wa qala ahli ta'wil, berkata para ahli ta'wil, ta'wil batil. Ghadabullahi huwa al-intiqam mimman 'athahu. Yang dimaksud dengan murka Allah adalah menghukum. Allah akan menghukum orang yang bermaksiat kepadanya. Itu. Ini ucapan ahli ta'wil. Sebagian mereka mengatakan iradatul intiqami mimman 'athahu. Berkehendak, berkeinginan untuk menghukum orang yang bermaksiat kepadanya. Itu Allah murka. Ya. Ini bab. Apa kata beliau? Hadza tahrifun lil kalam min mawadhi'i. Inilah merubah kalimat dari tempat semula. Perbuatan siapa ini? Wa yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi, kata Allah dalam Al-Qur'an. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Maka beberapa ahlul bidah oleh para ulama ahlus sunnah disamakan dengan beberapa kelakuan orang Bani Israil. Apa ini? Yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi. Maka para ulama mengatakan orang yang mengganti lafaz istawa dengan istaula, maka dia mirip kelakuan Bani Israil yang mengganti kata-kata hittah dengan himtah. Ya. Nabi Musa alaihissalam menyuruh kepada Bani Israil untuk mengucapkan ucapan hittah. Hittah. Artinya permohonan ampun kepada Allah. Ya Allah, ya Allah ampunilah kami. ya Allah ampunilah kami. Hitta. Oleh Bani Israel diplesetkan. Apa? Ditambah nun. Hinta. Hinta. Diplesetkan. Memang sengaja mempleset-plesetkan. Itulah Bani Israel. Disalah-salahkan. Sengaja. Hitta diganti hinta. Ya, makanan. Gandum. Ya. Nah, begitu juga orang yang menakwilkan murka Allah dengan hukuman dari Allah, kata beliau, hadza tahriful lil kalami am mawadihi, merubah kalimat dari tempat semula. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lam yaqul in taqama Allah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan Allah menghukum. Ya. Nabi mengatakan Allah murka. Nabi tidak mengatakan Allah menghukum. Ya. Kalau yang dimaksud oleh Nabi Allah murka itu Allah menghukum, ngapain Nabi bilang Allah murka? Kenapa Nabi tidak bilang Allah menghukum? Berarti Nabi mau main teka-teki. Ya. Yang diomongin apa, maksudnya apa? Itu tidak ada pada diri Nabi. Kalau kita mungkin bikin orang pusing, ya. Yang dimaksud mobil dia bilang motor, yang dimaksud motor dia bilang sepeda, ini bikin orang pusing. Maksud Nabi seperti itu? Tidak mungkin Nabi seperti itu. Kalau Nabi ingin mengatakan bahwa Allah menghukum, tentu Nabi mengatakan in taqallah bukan ghadabullah. Fa inna man qala istajja ghadabullah, Nabi mengatakan sungguh besar murka Allah. Nabi tidak mengatakan sungguh besar hukuman Allah. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam ya'rifu kaifa yu'abbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu cara bicara. Nabi lebih tahu dari kita cara bicara. Kecuali yang memang menurut kaidah bahasa Arab sudah seperti itu, seperti tadi yakin. Ini kaidah bahasa Arab sudah turun temurun dan Nabi mengikuti kaidah bahasa Arab karena memang beliau orang Arab. Maka ketika Utsman bin Mas'ud meninggal, Nabi mengatakan, "Amma Utsman qad ja'ahu al-yaqin." Utsman sudah kedatangan al-yaqin. Yang dimaksud mati. Bukan Nabi mau main teka-teki, tapi para sahabat tahu semua yakin itu apa sih? Mati. Ya, yeah. Seperti dalam beberapa kaidah bahasa Jawa misalnya, yang dimaksud mengambil, ya, yeah, tapi memakai lafaz makan. Ya, yeah. Kalau diterjemahkan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tentu rusak, tapi dalam bahasa Jawa, ya, yeah, dalam beberapa daerah sudah kuat, ya. Yeah. Makan yang dimaksud di situ mengambil. Yes. Tapi bahasa Jawa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia rusak. Yes. Nah, itu sudah mengikuti kaidah bahasa. Maka murka Allah diartikan dengan hukuman Allah menyalahi kaidah bahasa. Maka sesuatu yang sangat besar yang menyebabkan seseorang salah paham terhadap Al-Quran dan Sunnah adalah tidak paham dengan kaidah bahasa. Salah satunya yang sangat besar yaitu istawa dengan istauna. Yes. Dan ini ditolong dengan manhaj. Ditolong dengan manhaj. Maka seorang ahli bahasa ketika manhajnya keliru, sebagaimana Az-Zumakhsari, orang tahu di mana Az-Zumakhsari merupakan ahli bahasa ahli lugah. Tetapi beliau tetap beliau. Istawa beliau artikan dengan istaula. Karena beliau termasuk yang terfitnah dengan faham Mu'tazilah. Yes. Berarti manhaj ini menolong. Bahasa dijadikan salah satu faktor besar untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Yes. Maka para ulama mengatakan kesesatan terjadi, kesalahpahaman terjadi, kesalahpahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah terjadi ketika kapan? Islam sudah mulai dianut, dipeluk oleh orang-orang Asia, orang-orang non-Arab. Mulai ya. Nah, kita lihat di negeri kita ini ada orang yang mengatakan manusia pertama kali itu wanita, ya, dengan bahasa Arab min nafsi wahidah, ya, Allah pertama kali membuat manusia ini dari nafsin wahidatin. Wahidatin menggambarkan wanah, wanah perempuan. Berarti manusia pertama itu perempuan, ya. Dia hanya tahu sedikit dari bahasa bahwa wahidatin mu'anas berarti perempuan, berarti jenis kelamin perempuan. Dia enggak paham berapa banyak laki-laki ya disebut oleh Al-Qur'an dengan mu'anas. Ya, seperti tilkar rusul, tidak dalikar rusul. Padahal rasul-rasul semua laki-laki. Ya, nah, maka baru tahu sedikit bahasa Arab lalu dia beristihad, ya, berfatwa. Wa ya'riful farqa baina ghadabillahi wa baina intiqam. Dan Nabi tahu perbedaan antara murka Allah dengan hukuman Allah. Nabi tahu. Ya, maka Nabi tidak mengatakan intiqamullah, tapi Nabi mengatakan ghadabullah. Nabi tahu, bukan Nabi salah ucap, tidak. Wa huwa ansahul khalqi wa a'lamul khalqi bi rabbi. Beliaulah manusia yang paling tahu siapa Allah. Manusia yang paling tahu, paling benar ucapannya terhadap Allah, beliau. Maka wajib bagi kita mengikuti beliau ketika berbicara tentang Allah. Haram bagi kita berbeda sedikit saja berbicara tentang Allah. ولا يمكن أن يأتي بكلام وهو يريد خلافه. Maka tidak mungkin beliau mengucapkan satu ucapan sementara maksud beliau adalah yang lain. Seperti tadi, maksud beliau kuda, tapi beliau bilang unta. Tidak mungkin. Ya. Beliau bilang keledai, padahal yang dimaksud beliau kambing. Tidak mungkin. Li'annahu law ata bidzalik lakana mulabbitan. Sebab kalau itu terjadi, Nabi mengucapkan kerbau bahwa tapi yang dimaksud adalah unta, berarti beliau kalbi, mulabbi, ya, menipu. Berarti beliau menipu. Wa hasahu an yakuna kadhalik. Tidak mungkin ini terjadi pada diri beliau. Ya. Wal ghadabu ghairu intiqam. Maka marah adalah marah, bukan menghukum. Ghairu iradatil intiqam. Marah adalah marah, bukan berkeinginan untuk menghukum. Al-ghadabu sifatun hakikiyatun thabidatun lillah. Maka marah, murka merupakan sifat Allah, hakikat thabitah, daliku bijalalihi, yang sesuai dengan keagungan Allah. Maksudnya, marah Allah tidak sama dengan marah kita, murka Allah tidak sama dengan murka kita. La bil haqiqati wa la bil athar. Tidak sama dalam masalah hakikat dan tidak sama dalam masalah akibat, akar, pengaruh. Wa hunaka furuqun baina ghadabil makhluq wa ghadabil khaliq. Ada perbedaan antara murka marah makhluk, marahnya kita manusia misalnya, dengan marahnya khaliq, dengan marahnya Allah. Ada dua. Yang pertama, ghadabul makhluq haqiqatuhu huwa gilyanu damil qalb. Hakikat marahnya makhluk, marahnya kita manusia, adalah mendidihnya darah di hati. ya, hakikat marahnya manusia mendidihnya darah di hati. وَجَمْرَةٌ يُلْكِيهَا الشَّيْطَانُ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ. Dan bara yang Allah lemparkan oleh setan di hati anak Adam sampai hatinya mendidih. Ini marahnya manusia. Ya. Maka marah dari setan. Marah dari setan. Maka apa kata Nabi terhadap orang yang marah? Kalau dia berjalan, berhentilah. Kalau dia berdiri, duduklah. Kalau dia duduk, berbaringlah. Ya, dan seterusnya berwudu. Ya, bertawud kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiin 'aliim minasyaitonir rajim. Ini anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada dua orang yang berkelahi adu mulut, yang satu menggelembung urat-urat lehernya marah sekali. Ya. Nabi mengatakan, "Inni la'alamu kalimatan." Aku tahu satu kalimat. "Lau qalaha la dhahaba ma yajid." Kalau dia mau mengucapkan ucapan itu, kalimat itu, niscaya akan hilang apa yang ada pada dirinya, hilang marahnya. Apa kalimat yang maksud? "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Ya, maka jika antum marah, ucapkan itu. Ya, antum marah besar terhadap istri misalnya, anak misalnya, anak buah misalnya, antum baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udah 30 kali, ulang-ulang, masih marah. Ya, ini benar apa enggak hadisnya? Jangan-jangan doa ya. Ya. Bukan hadisnya yang ditinjau karena jelas itu dari Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Tapi diri antum, ya, jangan salahkan kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim karena Nabi yang mengatakan. Tapi diri kita yang tidak yakin dengan kalimat itu, yang tidak dikehendaki oleh Allah, sebagaimana kata Nabi terhadap orang yang berulang-ulang kali minum madu tetapi tidak sembuh-sembuh sakit perut. Nabi mengatakan bukan Allah yang salah, tapi yang salah perut kamu. Ya. Nah, maka kita harus bertaubat, kita harus memperbaiki diri ketika kita marah dan bertaubat dan ternyata masih marah. Ya. Amma ghadabul khaliq, adapun marahnya khaliq, marahnya Allah, wa innahu sifatun la tumathilu hadha. Maka itu merupakan sifat yang tidak sama dengan sifat tadi. Ya. Karena tidak ada dalil tentang darahnya Allah, hatinya Allah. Ya, maka tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Adapun kita ketika marah, darah yang ada di hati kita itu mendidih. Gitu ya. Allah sina. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak sama Allah seperti sesuatu pun. Satu pun tidak sama dengan Allah. Ya, kamitslihi hinya di sini kembali kepada Allah. Yang kedua, anna ghadabal adami yughfiru atharan ghaira mahmudati. Biasanya marahnya anak Adam mengakibatkan sesuatu yang tidak terpuji. Fal adamiyu idha ghadiba qad yuqtalu minhu ma la yuhmad. Seorang anak Adam apabila marah, maka biasanya dia akan melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Apa misalnya? Membunuh. Membunuh orang yang dia murkai. Ya, atau mentalak istrinya, menceraikan istrinya karena marah. Ya. Padahal ketika dia tidak marah, dia menyesal. Ini banyak terjadi. Maka jangan biasakan. ya, jangan biasakan marah terhadap istri lalu cepat keluar kata cerai. Gitu. Ketika dia tidak marah, dia menyesal. Kalau itu tidak dia biasakan, insya Allah tidak akan keluar kata-kata itu. Ya. Kalau dia banting piring, banting gelas, ya, ya nyesel, pecah dah gelas. Habis hilang marahnya nyesel kan? Itu lebih baik daripada nyesel jatuh talak. Ya. Tentu dia nyesel piringnya, gelasnya pecah. Tetapi sekali lagi itu lebih baik daripada dia menyesal kenapa tadi saya jatuhkan talak. Ya. Memecahkan ini dan itu al-ina, ya, dan terus ini akar bekas dari marahnya seseorang. Amma ghadabullahi fala yatarattabu alaihi illa atharun amiratun. Adapun marahnya Allah tidak seperti itu. Tidak membekas sesuatu yang buruk. Tidak muncul akar atau akibat yang buruk. Akibatnya justru terkunci. Karena ketika Allah menyiksa Abu Jahal, menyiksa Abu Lahab, menyiksa Fir'aun, maka Allah sedang melakukan hal yang terpuji. Tidak ada hal terserah yang ada pada diri Allah. Seluruh perbuatan Allah adalah terpuji. Walaupun Allah menyiksa, mengazab. Li'annahu hakim. Karena Allah mempunyai sifat bahkan nama hakim. Al-hakim. Ya. Yang mempunyai hikmah. Maka semua yang ada pada diri Allah, semuanya adalah terpuji. Ketika Allah mengazab kaum Ad, mengazab kaum Samud, mengazab umatnya Nabi Lut, maka Allah sedang melakukan hal yang terpuji, tidak tercela. Wala yumkinu an yatarattaba ala ghadabihi illa tamamul fi'li al-munasabi al-waqi fi ma'alli. Maka tidak mungkin murka Allah itu menyebabkan sesuatu yang tidak terpuji, tetapi sebaliknya kesempurnaan dari fi'il Allah, perbuatan Allah, ya, yang pada tempatnya. Jadi ketika Allah mengazab iblis, melaknat iblis, menyiksa kaum Ad, kaum Samud, dan seterusnya, Allah merubah sebagian Bani Israel menjadi kera dan babi. Ini Allah sedang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena Allah Maha Hakim. Tidak ada kesalahan sedikit pun pada diri Allah. Wallahu a'lam. Ya, kita sholat dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Murka Allah tidak sama dengan murka makhluk. la fil haqiqati wa la fil athar, baik dalam masalah hakikat atau asar bekas dari makna tersebut. Wa idza qulna dhalik wala nakunu wasafna Allah bima yumathilu sifatil makhluqin. Ketika kita mengucapkan hal tersebut bahwa murka Allah tidak sama dengan murka manusia, maka dengan demikian kita tidak mensifati Allah dengan apa yang sama dengan sifat makhluk. Bal wasafnahu bisifatin tadullu ala al-quwwati wa tamam al-sultan. Tapi justru kita mensifati Allah dengan sifat yang menunjukkan atas kekuatan Allah dan kesempurnaan kekuasaan Allah. Karena al-ghadaba yadullu ala qudrati al-ghadib ala al-intiqami wa tamam al-sultan. Karena murka itu menunjukkan menunjukkan kekuatan yang murka tersebut. Salah satu bukti bahwa seseorang itu kuat berkuasa adalah marah. Yeah. Orang semakin lemah semakin tidak bisa marah. Gitu ya. Dibentak-bentak, diludahin, diem aja. Yeah. Yang ludahin jenderal, dia kopral misalnya. Yeah. Marah menunjukkan bahwa dia berkuasa. Gitu. Berarti Allah marah, Allah murka karena Allah berkuasa. Ya. Yeah. Maka salah satu sifat pemimpin marah. Salah satu sifat laki-laki, sifat suami marah. Ya. Yeah. Istrinya dimarah-marahi karena tidak taat, karena nusus, karena membangkang. Bukan sebaliknya. Suami dimarah-marahin istrinya, diem aja. Ya. Dimarah-marahin istrinya, ya bu, ya bu. Ya. Enggak pantas. Suami dimarah-marahin istrinya seperti itu. Ya. Yang pantas marah adalah yang kuat, suami. Gitu ya. Sifat seperti ini sama. Ya. Artinya marah menunjukkan kekuatan. Ada sifat yang berbeda. Salah satu kesempurnaan sifat Allah adalah sombong. Menyombongkan dirinya, membesarkan diri. Ya. Ini tidak sama dengan sifat manusia. Manusia yang menyombongkan dirinya, dia tercela. Ya. Ada sifat-sifat di mana pada diri Allah itu sifat kesempurnaan, pada diri manusia tercela. Yaitu tadi, menyombongkan diri, membesarkan diri. Ketika Allah menyombongkan diri, membesarkan diri, akulah pencipta satu-satunya, akulah raja dari seluruh raja, maka ini kesempurnaan Allah. Tidak mungkin Allah merendahkan diri, karena tidak ada yang rendah di hadapan Allah, tidak ada yang tinggi di hadapan Allah, semuanya rendah di hadapan Allah. Mana mungkin Allah merendahkan diri? Adapun ketika menyombongkan diri, membesarkan diri itu ada pada diri kita, maka itu tercela, tidak terpuji. Ketika itu ada pada diri Allah, terpuji. Sebaliknya, ada satu sifat. Kalau sifat itu ada pada diri kita, kita mulia, sempurna. Tapi ada pada diri Allah, tidak sempurna, tidak mulia, dan tidak mungkin ada. Apa? Iya, mempunyai anak. Ketika kita mempunyai anak, sempurna. Daripada yang tidak punya anak. Ya. Orang yang mempunyai anak banyak lebih mulia, lebih sempurna daripada anaknya sedikit. Ketika itu ada pada diri Allah, maka itu satu kekurangan. Maka tidak ada pada diri Allah anak. maka Allah murka, bahkan langit hampir pecah. Langit hampir pecah ketika mendengar ada orang mengatakan Allah punya anak. Ya, karena sifat mempunyai anak bukan sifat yang mulia pada diri Allah, dan itu mustahil, tidak mungkin. وهو بالنسبة للخالق صفة كمال وبالنسبة للمخلوق صفة نقص. Apa marah tadi dinisbatkan kepada khalik, yaitu Allah, merupakan sifat kesempurnaan, tapi dibandingkan kepada makhluk sifat yang kurang. Ini perlu digarisbawahi, perlu disarankan selanjutnya, ketika marah yang seperti apa. Ya, sebab banyak dari manusia marah, dan memang dia harus marah ketika istrinya tidak mau pakai jilbab, ketika anaknya tidak mau sholat, lalu dia marah. Tentu ini marah ya. Maka maksud beliau, marah itu pada diri makhluk sifat yang kurang atau sifat yang tercela, tentu marah yang bukan karena Allah. Karena ada marah karena Allah, ada marah karena syirik. Wa yadullu ala budlani ta'wilil ghadab bil intiqam qawluhu ta'ala. Dan yang menunjukkan batilnya ta'wil ghadab dengan intiqam, marah dita'wil dengan menghukum, yang menunjukkan bahwa itu batil adalah firman Allah dalam surat Az-Zukhruf. Falamma azafuna intaqamna minhum, maka tatkala mereka membikin kami marah, maka kami menghukum mereka. Ya, maka jika marah diartikan dengan menghukum, ya rusak ayat ini, rusak. Ya, ayat ini akan menjadi rusak, karena di dalam ayat ini beda antara marah dengan menghukum. Marah dulu baru menghukum. Maka disebutkan di sini, falamma asafuna, ketika mereka membuat kami marah, maka kami hukum mereka. Berarti beda antara marah dengan menghukum. Makna asafuna adalah afdubuna, membuat kami marah. Ja'ala al-intiqama ghayra al-ghadab. Maka di sini Allah menjadikan lafaz intiqam, menghukum, itu bukan marah. Bal atharan murattaban 'alayhi, mutarattaban 'alayhi. Tetapi athar, akibat dari marah tersebut. Akibat dari marah adalah menghukum. Fadalla hadha 'ala budlani tafsir al-ghadab bil intiqam. Ini menunjukkan batilnya, salahnya, kelirunya ghadab ditafsirkan dengan intiqam, marah ditafsirkan dengan menghukum. Ya. Wa'lam anna kulla man harrafa nusus as-sifat an haqiqatiha wa amma arada Allahu biha rasuluhu, wala budda an yaqa'a fi zillatin wa mahlakatin. Ketahuilah bahwa setiap orang merubah nas-nas dari sifat Allah yang hakikat, dibalikkan dari apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mengatakan wajah, Allah dan Rasulnya mengatakan tangan, tapi ditahrif. Wajah diartikan ridha Allah, tangan diartikan kekuasaan Allah. Wala budda ayyafa'a fi zillatin wa mahlakatin. Maka tidak boleh tidak, pasti dia terjatuh dalam kesalahan dan kebinasaan. Pasti. Maka wajib bagi kita mengucapkan persis seperti apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wajah ya wajah, tangan ya tangan, bersemayam ya bersemayam, murka ya murka, tertawa ya tertawa, dan seterusnya. والواجب علينا أن نسلم لما جاء به الكتاب والسنة. فواجب بقي كتاب أنتم menyerahkan diri terhadap apa yang datang dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Min sifatillahi ta'ala ala ma warra isbatan bila tamsilin wa tantihan bila ta'kilin. Wajib bagi kita menetapkan sifat-sifat Allah persis apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah atas apa yang ditetapkan isbat bila tamsil, tidak boleh ditamsil. Ya, jangan diserupakan wajah Allah dengan wajah siapapun. Jangan disamakan tangan Allah dengan tangan siapapun. Tapi ditetapkan Allah punya wajah, Allah punya tangan. Wa tanzihan bila ta'til. Dan tanzih, kita mengucapkan Allah punya wajah dalam rangka kita mensucikan Allah. Kita mengatakan Allah punya tangan dalam rangka mensucikan Allah. Maka ketika kita mengatakan Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, berarti kita tidak sedang mensucikan Allah. Bila ta'til, jangan ditaktil. Apa batil? Meniadakan. Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan, Allah tidak pernah marah, Allah tidak pernah cinta, Allah tidak pernah benci. Ini orang Jahmiyah sebagaimana yang telah kita bahas. Ya, ya, kita bersoal jawab. Siapa yang harus lebih ditaati oleh seorang istri, suami apa orang tua? Jika suami akan kontrak rumah tapi orang tua melarang, bagaimana? Suami. Ya, orang nomor satu bagi seorang wanita adalah suaminya. Orang tuanya nomor dua. Nomor satu adalah suaminya. Dalam masalah dunia, ya, dalam masalah kesehariannya, maka dia harus menomor satukan suami daripada orang tua. Menomor satukan suami daripada anak-anak. Ya, sering seorang wanita dalam masalah makanan misalnya, dalam masalah pelayanan misalnya, dia mendahulukan anak-anak. Ya, beliau dahulukan suami, dahulukan suami. Orang nomor satu bagi seorang wanita. Apakah seseorang yang keluar dari Islam menjadi kafir, apakah ia bisa menjadi mukmin lagi? Ya. Ya. Apapun yang dia lakukan kemudian dia keluar dari Islam. Misalnya dia menghalalkan daging babi. Dia berbuat syirik. Ya, atau dengan perang-perangan dia masuk Kristen. Maka sebelum dia meninggal masih ada kesempatan dia untuk bertaubat kembali, masuk Islam lagi atau memperbaiki kesalahannya. Dia bertaubat tidak menghalalkan babi lagi, dia bertaubat tidak berbuat syirik lagi, maka Allah menerima taubatnya. Karena taubat tidak akan diterima oleh Allah hanya dalam dua keadaan. Dua keadaan. Tidak tiga, tidak empat, tidak lima. Dua keadaan. Yang pertama, iya, malam juga gitu. Ya, sebelum nyawa sampai kerongkongan. Ini yang pertama. Yang kedua, hal satu dua syamsu min maghribiha, sebelum matahari terbit dari barat. Nah, ketika nyawa di kerongkongan dan ketika matahari terbit dari barat, itulah taubat tidak akan diterima. Maka sebelum kita mengalami dua hal tadi, maka taubat kita pasti diterima oleh Allah, insyaAllah ta'ala. Dan wajib bagi kita berharap, wajib bagi kita mempunyai harapan besar. Maka tidak boleh kita sujud kepada Allah bahwa Allah akan menolak taubat kita. Ini tidak boleh. Saya seorang wanita umur 35 tahun sudah layak menikah. Mana yang lebih baik, menikah dengan pria yang saya kurang serap tapi dijodohkan orang tua atau menolak? Dua-duanya boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela Zainab ketika Zainab menolak orang tuanya yang menjodohkan dia dengan Zaid. Ya, Nabi tidak mencela. Berarti seorang wanita berhak menolak tawaran ayah ibunya, karena pernikahan bukan hal yang sepele, bukan seperti makan, minum, berpakaian. Kita paling gak suka warna merah misalnya, tapi ibu kita maksa, udahlah. Ya, betah-betah ini, karena demi menyenangkan ibu kita, ayah kita, sekedar pakaian, makanan, minuman. Tetapi suami selamanya. Karena nikah kan tidak boleh dengan tujuan sebulan saja, setahun saja. Ya, jika mudah. Maka dalam hal ini Islam memberikan pilihan kepada seorang wanita. Justru sebaliknya, jika saya punya anak perempuan misalnya, dilamar oleh seorang laki-laki dan anak perempuan saya suka, sudah suka sama suka, saya menghalangi. Saya menghalangi dengan alasan-alasan yang tidak syar'i. Dia musyrik, dia taat. Ya, saya enggak suka, mungkin beda suku misalnya. Maka apa ancaman Allah? Akan terjadi satu fitnah di muka bumi. Jika datang seorang laki-laki ke hadapanmu, dia soleh, dia taat kepada Allah, melamar anakmu, putrimu, lalu engkau tolak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi. Ya, hadis ini ancaman bagi para bapak, para wali, bukan ancaman bagi para akhwat. Maka antum enggak boleh nakut-nakutin akhwat yang nolak antum. Ya, mau terjadi fitnah nih. Ini hadisnya nih, tak boleh. Ya. Itu hadis ancaman buat para wali, bukan buat para ahwat. Maka ahwat terima atau nolak antum tidak boleh terlihat. Ya, antum berhak lamar, si ahwat berhak nolak. Gitu ya. Nah, kalau si ahwat ini mengorbankan dirinya, mengorbankan kesenangannya, pilihannya demi membahagiakan orang tua, tentu ini amal yang mulia, tapi tentu dia harus siap, jangan menyesal di kemudian hari. Jadi ada pilihan. Ya, nah, kasus ini terjadi dua kali kan. Yang pertama Zainab, lalu diceraikan oleh Nabi, dipisahkan, dipatah oleh Nabi. Kasus yang kedua, wanitanya ini terima, dia hanya nanya kepada Nabi, bagaimana hukumnya bapakku menikahkan aku dengan seorang laki-laki yang aku tidak kenal, aku tidak suka. Kata Nabi, kalau engkau ingin cerai, ya cerai. Itu, kembalikan mahar. Tapi kalau engkau ingin terus menyenangkan orang tuamu dan seterusnya, ya boleh. Wanita ini hanya ingin tahu saja. Ya, dan wanita ini melanjutkan rumah tangganya dengan laki-laki tadi. Berarti dalam hal ini ada pilihan. Silakan pilihnya. Apa ada istilah nikah siri? Kalau yang dimaksud hadisnya perbedaan dengan nikah biasa, tentu tidak ada. Karena di dalam Islam nikah adalah satu, yaitu akad, ucapan seorang wali kepada seorang laki-laki, aku nikahkan engkau dengan anakku misalnya, maharnya 1 juta misalnya. Kemudian si laki-laki menjawab, ya aku terima. Dan di situ minimal ada 2 orang laki-laki, maka itulah nikah di dalam Islam. Ya, ada penghulu atau tidak ada penghulu, dicatat oleh KUA atau tidak, itulah nikah yang sah. Maka apa yang dimaksud dengan nikah siri? Kalau yang dimaksud nikah siri adalah nikah yang tanpa diketahui oleh KUA, bukan penghulu yang menikahkan, maka itu cara Islam. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in, tabi'in, tidak ada yang nikah di KUA. Tidak ada yang nikah pakai penghulu. Ya. Adanya KUA dan penghulu sebagai catatan, memudahkan. Karena sekarang anak-anak kita perlu apa itu akta kelahiran dan seterusnya, ya. Nah, itu syaratnya harus ada surat nikah. Apalagi ketika kita mau mendapatkan pengobatan gratis atau murah, harus ada dari anak kita, harus ada surat nikah dari kedua orang tuanya. Ya tentu ini dibolehkan. Maka mengatakan surat nikah bid'ah, ya keliru, kurang tepat. Boleh-boleh saja, boleh, bukan wajib. Maka jika seseorang nikah tanpa diketahui oleh KUA dan penghulu, tentu sah dan tidak tercela. Ya. Bagaimana Islam menjelaskan tentang mimpi, misalnya mimpi bertemu dengan orang tua yang sudah meninggal disertai pesan-pesan yang disampaikan? Tergantung pesannya. Kalau di dalam pesannya orang tua kita memesan kita jangan tinggalkan sholat berjamaah, ya, jangan lepas jilbabmu dan seterusnya, ini sebagai tambahan nasihat, gitu ya. Tetapi jika memerintahkan yang sebaliknya, ya, jangan lupa tuh keris di belakang rumah, ya, dalam Jumat Kliwon di Bali, ya tentu ini syaitan harus ditimbang dengan syariat, harus ditimbang dengan syariat. Bahkan bertemu dengan Nabi tapi memberikan wasiat yang bertentangan dengan qaulullah wa qaul rasul, maka wajib kita katakan itu syaitan. Ya, bahkan bertemu dengan Nabi dengan ciri-ciri fisik yang tidak sesuai dengan sunnah, maka wajib kita tolak. Ya, tadi malam saya bertemu dengan Nabi, mimpi bertemu dengan Nabi. Gimana Nabi, kumisnya tebal, ya, jenggotnya klimis, nggak ada jenggotnya, ya, pakai blue jean misalnya, ya tentu kita tolak, ya nggak mungkin seperti itu baru rupa, apalagi wasiat. Bertemu dengan Nabi dan Nabi mewasiatkan hal-hal bid'ah, jangan lupa seminggu lagi ini kelahiranku, ya, murid Nabi jangan lupa, ya, tentu ini syaitan. Dan banyak torekot-torekot sufiah yang tertipu dengan ini semua, ya, ucapan-ucapan dan seterusnya, terngiang di telinganya dan seterusnya, lalu mereka semakin yakin dengan bid'ahnya karena mereka tidak membaca sunnah. Bagi mereka patokan pedoman bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, bukan kitab-kitab sunan, bukan kitab-kitab musnad, tetapi mimpi. Lalu Yahya bin Ma'in mengatakan haddatsana Ahmad, haddatsana Sa'id bin Musayyab, haddatsana Abu Hurairah. Tapi orang-orang terlibat sufi yang mengatakan haddatsani qalbi an Rabbi. Ya. Orang ahli hadis mengatakan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, ya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Orang-orang perekat sufi yang mengatakan menceritakan kepadaku siapa hatiku, hatiku dari siapa, langsung dari Tuhanku. Ya, jadi sanadnya 'ali, sanadnya tinggi, langsung. Ini tarekat sufiyyah. Karena mereka jauh dari ilmu, maka mereka mendasarkan ilmunya kepada mimpi-mimpi, khurafat, khayalan mereka. Ya. Dan mimpi tidak boleh ditakwil, tidak boleh diceritakan kepada orang lain kalau mimpinya buruk. Mimpi boleh ditakwil, boleh diceritakan kepada orang lain, terutama orang yang kita cintai, kalau mimpinya baik. Mimpi baik apa? Semua perbuatan baik itu berarti mimpi baik. Mimpi sholat, mimpi surahoh, mimpi senyum, mimpi nikah, itu semua mimpi baik. Mimpi berzina, mimpi minum khamar, mimpi membunuh, ini semua mimpi buruk. Kalau mimpi ketemu orang tua tadi, baik? Ya itu tadi, tergantung apa yang diucapkannya misalnya. Ya, kita mimpi bertemu dengan orang tua, dalam mimpinya kita melayani orang tua, kita menyenangkan orang tua, tentu ini mimpi baik. Tentu mimpi baik. Sebagaimana ketika kita tidak mimpi, betul-betul melayani orang tua, menyenangkan orang tua, itu kan perbuatan baik. Maka ketika itu terbawa dalam mimpi, berarti mimpi baik. Ya. Yeah. Allah. Ya kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.